Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَيَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Seperti biasanya pada kajian sore ini masih kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Ilm di dalam naam pembahasan adab talibul ilm, adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan pada pertemuan yang lalu telah selesai pada adab yang keempat, dan kita pada kesempatan ini akan lanjutkan adab yang berikutnya bagi seorang penuntut ilmu, adab yang kelima. Qala al-amrul khamis, perkara yang kelima, yaitu adab yang kelima, al-amalu bil ilmi, yaitu beramal dengan ilmu yang telah dia dapatkan. Ayya'mala talibul ilmi bi'ilmihi akidatan wa ibadatan akhlaqan wa adaban wa mu'amalatan. Hendaklah seorang penuntut ilmu beramal dengan ilmunya yang telah dia ketahui, yang telah dia dapatkan di dalam permasalahan akidah, di dalam ibadahnya, di dalam akhlak-akhlaknya, dan di dalam adab-adabnya, serta muamalahnya, hubungan dia dengan saudaranya, hubungan dia dengan manusia yang lainnya. Maka naam, di antara adab seorang penuntut ilmu yaitu mengamalkan apa yang dia telah ketahui. Kata beliau, li'anna hadha huwa samratul ilm wa huwa natijatul ilm, karena suatu amalan adalah buah daripada ilmu yang dia dapatkan. Wa huwa natijatul ilm, dan itu merupakan hasil dari ilmu, itu suatu amalan. Naam, barakallahu fikum. Lebih-lebih kita seorang penuntut ilmu, maka amalan yang kita lakukan hendaklah itu menjadikan naam hasil dari kita belajar, hasil dari kita tafaqquh fid din. Dan ini serupa naam ucapan beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya amalan itu samratul ilm, serupa dengan ucapan naam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan, fa innal ilma sajaratun wal amalu samratun wa laisa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi 'amilan. Kata beliau Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, maka sungguhnya ilmu itu bagaikan pohon. Naam. Dan amalan itu naam bagaikan buahnya. Maka tidaklah dianggap orang yang berilmu naam seorang yang naam dia tidak beramal dengan ilmunya. Naam. Ya, tidak teranggap. Walaupun dia memiliki ilmu yang naam sangat banyak tetapi tidak ada amalannya, maka seorang itu tidak dianggap sebagai seorang berilmu. Sebagaimana yang dikatakan beliau oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Maka konsekuensinya seorang berilmu naam harus dia itu diwujudkan dengan amalan yang telah dia ketahui. Dan juga ucapan dari imam yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Wahid Ibn Zaid di dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau mengatakan man amila bima alima fatahallahu lahu ma la ya'lam. Kata beliau, barang siapa yang beramal dengan apa yang dia telah ketahui, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan baginya apa-apa yang belum dia ketahui. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan naam faedah. Bahwasanya tak kalah seorang naam belajar, menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan dari apa yang telah dia ketahui, maka Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu yang berikutnya kepadanya. Allah akan pahamkan dia dengan ilmu-ilmu yang berikutnya. Naam. Ini diantara faedah. Naam. Seseorang beramal dengan apa yang telah dia ketahui. Dan juga dikatakan oleh Malik Ibn Dinar, juga disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau mengatakan, iza ta'allamal abdu al-ilma liya'mala bih kasura amaluh atau kasura ilmuhu wa iza ta'allamal ilma li ghairil amal bih zadahu fakhran. Ucapan beliau, iza ta'allamal abdul ilma, jika seorang hamba menuntut ilmu atau beramal. Idza ta'allamal 'abdul ilma, jika seorang hamba na'am belajar na'am suatu ilmu, liya'mala bih, untuk dia mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu dia kasarahu ilmu, maka akan kasarahu ilmuhu, maka ilmunya dia akan bertambah. Na'am. Wa idza ta'allamal 'ilma, namun sebaliknya jika seorang belajar suatu ilmu, na'am belajar ilmu syar'i, di sini kita bicara tentang ilmu syar'i. Na'am barakallahu fikum, jika seorang belajar ilmu syar'i li ghairil 'amal, bukan untuk beramal tujuannya, hanya sekedar untuk pengetahuan saja, sekedar wawasan saja. Na'am barakallahu fikum, zadau fakhron, maka akan membuat bertambah kesombongan kepadanya. Ini tak kalah seorang menuntut ilmu syar'i, naam tujuannya bukan diamalkan, tujuannya tidak beramal, naam maka akan menambah kesombongan. Maka kita naam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beramal naam dengan apa yang telah kita ketahui. Karena itu merupakan akan menjadikan pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu taala, wa hamilul ilmi kal hamili li silahihi, dan orang yang membawa ilmu kal hamil li silahihi, seperti orang yang membawa senjata. Nah, beliau memberikan perumpamaan orang yang berilmu, orang yang membawa ilmu seperti orang yang membawa naam senjata. Imma lahu wa imma alai. Bisa jadi senjata itu akan naam membantu dia. Wa imma alai. Bisa jadi senjata itu akan mencelakakan dia. Naam. Walihada sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Maka dengan permisalan ini telah tertetapkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Al-Qur'an adalah hujjah. Hujjah untukmu, yang akan menolongmu. Au alaika, atau Al-Quran itu akan menyengsarakanmu, atau akan naam menjadikan engkau berat kelak di pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Laka in amilta bihi, yaitu akan membantumu, hujjah bagimu, membantumu Al-Quran itu menolongmu kelak jika engkau beramal dengannya. Wa alaika, dan akan memberatkanmu. Naam. Akan memberatkanmu Al-Quran itu. Naam. Pertanggungjawaban di sisi Allah akan menjadi berat. Naam. Al-Quran itu akan hujjah. Hujjah itu Al-Quran sebagai hujjah untuk memberatkanmu. In lam ta'mal bih. Jika engkau tidak beramal dengan Al-Quran tersebut. Naam. Wa kadzalika yakunul amalu bima sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bitasdiqil akhbari wa imtithalil ahkam idza ja'a al-khabaru min Allahi wa rasulihi fasdughu wa khudhu bil qabuli wat taslim. Begitu pula hendaklah sebuah amalan itu naam harus mencocoki apa yang telah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala naam telah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam hendaklah seorang muslim itu bitasdiki al-akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa imtithal ahkam. Kemudian tak kala sudah membenarkan, maka melakukan naam hukum-hukum apa yang ada di dalam khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'a al-khabaru min Allah, jika telah datang kabar dari Allah dan juga Rasulnya, maka hendaklah fasdughu, yaitu naam seorang muslim harus membenarkannya. Wa khudhu, dan ambillah naam apa yang telah naam benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penerimaan dan dengan ya berserah diri. Naam. Taib. Wala taqul lima wa kaifa, dan janganlah engkau mengatakan bagaimana dan atau mengapa dan bagaimana. Tak kala dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu khabar, misalkan Allah memiliki tangan, maka janganlah engkau mengatakan kaifa, bagaimana tangannya Allah. Naam. Dan yang semisal darinya. Naam. Sehingga tak kala mendengar apa yang datang dari Rasulullah, naam, dengan sanad yang sahih, naam, dengan riwayat yang sahih, maka sami'na wa ato'na. Naam, kita ya mendengar dan mentaatinya. tidak perlu kita menanyakan, mengatakan mengapa dan bagaimana. Naam. Fa inna hadza tariqatu ghairil mu'minin, maka tak kalah seorang mengatakan suatu apa yang datang dari Rasulullah, dia mengatakan mengapa dan bagaimana, maka itu merupakan bukan jalan dari orang-orang yang beriman. Ya, perkataan seperti ini merupakan perkataan bukan dari orang-orang yang beriman. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukminah, orang yang beriman dari kalangan wanita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menetapkan suatu perkara untuk dia melakukan pilihan perkara yang lain, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu dia tidak melakukan ketentuan dari Allah, apa yang Allah tetapkan dan Rasul-Nya tetapkan, dan dia memilih hukum yang lain, naam, maka itu termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemaksiatan terhadap Rasul-Nya, maka sungguh dia berada di dalam kesesatan yang sangat naam jelas. Ini ancaman dan merupakan sifat dari orang-orang yang tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya. Allah ancam naam dengan kesesatan yang nyata. Wa sahabatu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum bi asya'a qad takunu gharibatan wa ba'idatan an afhamihim. Dan para sahabat, naam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mengajak bicara kepada para sahabat dengan sesuatu yang kadang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya gharibatan, suatu yang asing, wabaidatan, dan jauh dari naam pemahaman-pemahaman mereka, untuk mereka itu pahami. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini banyak suatu yang kharikul adah, yang keluar dari kebiasaan, dan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan mukjizat. Naam. Maka disampaikan kepada sahabat. Naam. Maka sahabatlah tidak mengatakan lima wa kaifa. Namun kata beliau, walakinnahum yatalaqawna dzalika bil qabul. Namun para sahabat tak kala mendengar, naam, suatu hal dari Nabi yang asing dan jauh dari dipahaminya oleh pikiran mereka, maka mereka yatalaqawna, mereka menerima penerimaan dengan sebenar-benar penerimaan. Naam. La yakuluna, mereka tidak mengatakan lima. Mereka tidak mengatakan bagaimana atau mengapa, wa kaifa, dan bagaimana. Naam. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, kejadian Isra wal Mi'raj. Naam. Maka ini merupakan perkara yang asing dan jauh untuk seorang bisa memahaminya. Perjalanan begitu jauh ditempuh hanya semalam. Naam. Namun itu berita datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menanyakan bagaimana atau mengapa. Jika hal itu lebih dari itu, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang itu datang dari Rasul, maka aku percaya. Naam. Bikhilafi ma'alaihil muta'akhirun. berbeda dengan orang-orang ya yang datang sekarang ini min hadil ummah, dari umat ini. Naam, itu yang berada di ya zaman sekarang ini, orang-orang yang naam berada di zaman sekarang ini dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Najidul wahida minhum, kita akan dapatkan seorang dari mereka idza hudditsa bihaditsin, jika disebutkan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haru aqluh. Nah, maka orang tersebut yang disampaikan ya berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan akalnya bingung, enggak mungkin. Ya. Ya, akalnya akan bimbang. 6. Tidak masuk di akalnya. 6. Fihi najidu yuridu ala kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-iradatil lati tastashifu minha annahu yuridu li'tirada al-i'tirada lal-istirsyada. 6. Maka kita akan mendapatkan pada orang tersebut yang dia itu bingung. Ya. Bingung dari apa yang datang dari Rasulullah yang tidak ya masuk oleh akalnya. Kita akan dapatkan orang tersebut akan membawakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari apa yang dia ungkapkan sangat jelas bahwasanya dia akan menginginkan al-i'tirada, yaitu pengingkaran, bukan al-istirsyad, bukan mendapatkan bimbingan. 6. Dari apa yang 6 datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mencari celah-celah. 6. Suatu subhat-subhat. 6. Yang mungkin kalimatul haq yuradu bihal batil. Mungkin dia mengambil nas-nas yang benar nas tersebut, tetapi yang diinginkan apa? Al-batil. Yang diinginkan adalah kebatilan karena tidak sesuai dengan akalnya. 6. Walihada yuhalu baina wa baina taufik, maka dengan sebab ini yaitu ya dia tidak menerima apa yang datang dari Rasulullah, maka akan jauh dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarudda hadha alladhi ja'anir rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ya dia akan yarudda, akan berani menolak apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tidak sesuai dengan akalnya. 6. Karena sungguh 6 semua itu tidak harus akal itu bisa dicerna, semua itu tidak harus bisa dicerna oleh akal. 6. Tetapi akal itu meyakini bahwa itu bukan perkara yang mustahil jika itu datang dari Allah dan Rasulnya. Itu yang harus diyakini oleh akal, bahwasanya suatu yang tidak dicerna dari akal bisa dicerna dengan akal, tapi kita akal itu ya meyakini bahwasanya suatu itu bukan suatu lah bukan suatu yang mustahil. 6. Yang jika itu datang dari Allah dan Rasulnya. Li'annau lam yatalaqqahu bilqabul wa taslim. Ya, dia berani menolak apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di awalnya 6 dia tidak menerima. 6. Dan tidak pasrah apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Wa adraba lidzalika masalan, atau wa adrabu 6. Wa adribu lidzalik, dan aku memberikan kepadamu suatu contoh. Sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah tertetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Naam. Rabb kami, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Naam. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Naam. Fa yaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajib lau, maka aku akan kabulkan doanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Man yas'aluni, barang siapa yang minta kepadaku di waktu itu, di waktu sepertiga malam terakhir, naam, maka aku akan berikan kepadanya. Apa yang dia minta, aku akan berikan. Man yastaghfiruni, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, fa'aghfir lahu, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Ini hadis yang sahih. Naam, yang disebutkan oleh beliau, hadal hadis haddatsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa hadisun masyhurun bal mutawatirun. Naam, bahwasanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan di sini merupakan hadis yang masyhur, yang terkenal. Naam, yang ma'ruf. Bahkan mutawatir, ya. Periwayatannya sangat banyak hadis ini. Riwayatnya, datang riwayat tentang hadis ini sangatlah banyak, mutawatir. Naam. Maka kata beliau, walam yarfa'i ahadun, walam yarfa' ahadun minas sahabah lisanahu liyakula ya Rasulullah kaifa yanzilu wa hal yakhlu minhul ars amla. Ya. Tidak ada seorang pun dari para sahabat, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa sulusal lail al akhir, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Naam, para sahabat, seorang pun dari para sahabat tidak mengatakan, ya, dengan lisannya, wahai Rasulullah, bagaimana naam Allah turun? Tidak ada yang mengatakan. Seorang sahabat pun tak kala mendengarkan, ya, khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah turun? Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Wal yakhlu minhul ars amla, apakah arsnya berarti kosong tak kala Allah turun atau tidak? Enggak ada para sahabat yang mengatakan seperti itu. Naam. Wa ma asbaha dzalik, dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal dari hal itu tidak terucap, tidak terungkap dari para sahabat. Ya. Sehingga tidak menanyakan kaifa walima, ya, bagaimana? Naam. Orang kalau sudah mentamsil, ya, akan timbul tabtil, ya, tak kala sudah memisalkan, maka akan timbul pengingkaran. 6. Allah di ars, di atas ars, tak kala Allah turun, ya, berarti ars itu kosong. Berarti seorang itu memisalkan, ya, keadaan sebagaimana keadaan para makhluk. Tak kala seorang berada, ya, di tingkat 5, kemudian turun, berarti tingkat 5-nya enggak ada dia. Berarti ini, ya, memisalkan makhluk. Tapi Allah naam jauh, naam dari apa yang diperkirakan oleh makhluk. 6. Tak kala seorang memisalkan, ya, sudah memisalkan bahwasanya sudah Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwasanya Allah memiliki tangan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah memiliki tangan. Tak kala seorang sudah mentamsil, memisalkan dengan makhluknya, suatu sifat dengan makhluknya, maka dia akan ya tetil, ya, yaitu akan menolak. Ya, berarti naam, ya, Allah memiliki tangan. Berarti tangannya seperti, nah, itu ini tamsil memisalkan sifat Allah Subhanahu wa taala naam dari makhluknya. Tayyib, barakallahu fikum, dan ini merupakan ya suatu yang ya sangat berbahaya sekali. Laisa kamis laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa sedikit pun ya dengan Allah wa huwa samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang serupa. Tidak ada serupa sedikit pun dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Lakin najidu ba'dan nasi yatakallamu fi misli hadha wa yakulu kaifa yakunu ala al-ars wa yanzilu ila sami'i dunya wa ma asbaha dhalik minal iradati allati yuridunaha yuridunaha walau annahum talakawna hadhal hadis bilqabul wa qalu inna allaha azza wa jalla mustawin ala arshihi wal'uluwi min lawazimi dhati. Naam. Akan tetapi kita mendapatkan sebagian manusia berbicara berkenaan dengan yang semisal ini dan mengatakan bagaimana naam keadaan arusnya, atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kaifiahnya ditanyakan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabarkan kaifiahnya. Wa ma asbaha dzalik, dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal dari hal tersebut, dari apa-apa yang diungkapkan oleh sebagian manusia. Naam, seandainya manusia mereka menerima hadis ini dengan penerimaan sebenar-benar penerimaan, dan mereka mengatakan sungguhnya Allah beristiwa di atas arasnya, dan Allah berada wal ulu, dan Allah berada di ketinggian, dan sifat tersebut al ulu termasuk dari sifat yang melekat dari zat Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa yanzilu kama yasha, dan Allah turun sebagaimana Allah kehendaki. Lan dafa'at anhum hadhil subha, maka tak kalah seorang berpikiran Allah turun ya kama yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki, maka subhat itu akan terbantah dari mereka. 6. Walam yatahayyaru, dan mereka tidak akan bingung. Fima akhbarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbi, ya, mereka tidak akan bingung di dalam apa-apa yang telah dikabarkan oleh nabi kepada mereka tentang Rabb-nya. Naam, barakallahu fikum. Ini ya berkenaan ya salah satu contoh bahwasanya tak kala khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah bagi seorang muslim untuk menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Tayyib, sampai di sini insyaallah kita akan sambung. Naam, perkara yang kelima ini yaitu beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui. Pada lain kesempatan, naqtahi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.